adik, bolehkah kakak bertanya adik tentang arti kata-kata yang kau ucap. Bahasa masa kini. Hai kakak, silakan saja bertanya. Kakak, boleh dong kakak. Arti kata apa yang ingin kau tahu? Bahasa gaul kami. Apa itu baper? Bawa perasaan. Apa itu kudet? Kamu kurang update. Artinya gegana. Kak, kalau itu sih aku sama... Hai kakak, kami pun ingin bertanya kakak tentang arti kata-kata yang kau ucap. Bahasa gaul. Dedo kat. Yo bro, gue duit. Tiap generasi punya gayanya sendiri. Ciptakan istilah-istilah penuh arti. Ada yang sudah basi, ada yang sampai gini. Nikmati masamu ini. Apa itu baper, rawa perasaan? Apa itu kudet kamu? Artinya gegana, bisa kalau merana, kalau arti friendzone. Kak, aku lagi. Apa itu blokis? Artinya polisi. Apa itu blokis? Blokis itu bohong. Kalau arti bokin, bokin itu pacar. Kalau arti buut, gara-gara dokat. Itu baper, bawa perasaan. Apa itu kudet kamu? Kurang update. Artinya gegana. Bisa kalau merana. Kalau arti friendzone. Ya kak, masa aku lagi udah dong. Ini jodoh nih, namanya Kopdar. Kopdar? Apaan tuh? Ambil darat, ketemuan. Oh, ceweknya gue mau PHP. PHP.